bangsa. Kalau jodoh tidak kemana, buktinya sama Bang Jajah. Asli orang yang tak punya, Aminah mau terima lamaran untuk menikah. Oh Aminah, 7 tahun jadi janda, tapi parasnya tak kalah sang primadona. Pasti engkau takkan ragu.